Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran Surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari tafsiran ayat yang ke-241. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita-wanita yang telah dicerai, mereka memiliki hak mata dengan cara yang ma'ruf. Hak mata maksudnya seperti disebutkan dalam tafsirannya nanti adalah hak mendapatkan pakaian dan nafkah dengan cara yang ma'ruf dari suami-suaminya. Haqqan 'alal muttaqin. Itu adalah suatu kewajiban yang benar adanya dibebankan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsirannya disebutkan qala walil mutallaqati mata'un min kiswatin wa nafaqatin 'alal wajhil ma'rufi al mustahsan syar'an. Haqqan 'ala alladhina yakhafuna Allah wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi wanita-wanita yang telah dicerai, maka mereka memiliki hak mata berupa pakaian dan nafkah diserahkan oleh suami-suaminya dengan cara yang ma'ruf, yang baik menurut syariat. Ini adalah sesuatu yang hak dibebankan kepada orang-orang yang merasa takut kepada Allah dan melindungi dirinya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala fi amrihi wa nahyihi, yang selalu perhatian terhadap segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran dari ayat ini sudah sangat jelas ya, bahwa wanita-wanita yang dicerai, sekali lagi mereka tetap memiliki hak mendapatkan apa? Nafkah dengan cara yang ma'ruf. Berikutnya ayat yang ke-242. Qala kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar kalian bertakwa, agar kalian berakal, berfikir. Tafsirannya qala mithlu dzalika al-bayanu al-wadhihu fi ahkamil auladi wan nisa. Seperti itulah penjelasan yang gamblang dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum-hukum seputar anak dan wanita. Yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamihi. Hukum-hukum seputar anak di antaranya yang berkaitan dengan bagaimana merawat, ya, menyusui mereka. Bagi ibu-ibu yang ingin menyempurnakan susuannya, maka menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Dan itu sudah lewat penjelasannya. Kalau hukum-hukum seputar wanita di antaranya adalah soal perceraian, ya, pernikahan. Dan ini juga ayat-ayatnya sudah lewat bersama kita. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya. Fi kulli ma tahtajuna ilaihi. Yang menyangkup segala hal yang kalian butuhkan. Fi ma'asyikum wa ma'adikum. Yang berhubungan dengan kehidupan kalian di dunia dan tempat kembali kalian. Likai ta'qiluha wa ta'malu biha, agar kalian dapat memahaminya dengan baik untuk kemudian dapat mengamalkannya. Nah, di antara ayat-ayat dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan terkait dengan wanita adalah ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-240. Satu, bahwa wanita-wanita yang dicerai, wanita-wanita yang ditalak, mereka mempunyai hak mata berupa pakaian dan nafkah. Nah, selanjutnya ayat yang ke-243. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut." فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka keluar dari negeri-negerinya, وَهُمْ أُلُوفٌ, dalam jumlah yang banyak beribu-ribu, حَذَرَ الْمَوْتِ, mereka menghindari kematian. Faqala lahum, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Thumma ahyahum, namun kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar atas manusia, namun kebanyakan manusia dalam keadaan tidak mensyukurinya. Tafsiran dari ayat ini, qala alam ta'lam ayyuhar rasul. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada rasulnya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alam ta'lam ayyuhar rasul, tidakkah engkau tahu wahai rasul, qissatal ladzina farru min ardihim wa manazilihim, sebuah kisah tentang orang-orang yang mereka kabur, lari dari negeri-negerinya dan tempat-tempat tinggalnya. Wahum ulufun kathiratun, dan pada saat itu jumlah mereka sangat banyak, beribu-ribu. Apa yang membuat mereka lari dari negerinya dan tempat-tempat tinggalnya? Khosyatal maut, karena takut mati. Takut mati dari apa? Minat ta'un, dari wabah ta'un, penyakit yang memang mematikan. Awil qital, atau dari peperangan. Faqala lahum, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka atau kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Famatu daf'atan wahidatan uqubatan ala firarihim min qadarillah. Maka seketika itu juga secara langsung mereka mati semuanya sebagai bentuk hukuman karena mereka telah berlari menghindari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma ahyahumullahu ta'ala ba'da muddatin liyastawfu ajalahum. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beberapa saat kemudian menghidupkan mereka kembali. Liyastawfu ajalahum, agar menyempurnakan masa atau waktu atau ajal mereka. Nah, ini kisah tentang orang-orang yang lari meninggalkan tempat tinggalnya, negeri-negerinya karena takut mati. Ya, padahal kematian itu kalau belum masanya maka tidak akan datang. Ya, kalau belum masanya maka tidak akan datang. Apapun yang terjadi menimpa seseorang, kalau belum saatnya mati maka tidak akan mati. Jadi enggak perlu berlari dari kematian, karena kematian itu sesuatu yang pasti bakal menjumpai kita kalau memang sudah apa waktunya. Nah, ketika ada beribu-ribu orang lari dari sebuah negeri menghindari kematian, maka Allah hukum mereka, rasakan, mati sekarang kalian. Akhirnya mereka semua mati. Tapi karena memang belum saatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mengingkari janjinya bahwa seseorang itu akan mati kalau memang sudah sampai pada masanya dan waktunya. Kalau belum sampai, maka tidak akan mati. Adanya wabah ta'un, adanya peperangan, itu tidak akan menyebabkan seseorang menjadi mati kalau belum saatnya. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada ta'un, ketika tidak ada peperangan, kalau seseorang itu sudah sampai pada waktu kematiannya, maka pasti bakal mati. Mati itu tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat dengan adanya sesuatu. Ya. Nah, qala waliyata'addu wa yatubu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan itu agar mereka mengambil pelajaran. Agar mereka mengambil pelajaran, tidak perlu lari dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindari ketetapan Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tidak akan terjadi. Maka kita ini harus yakin saja, ya, selalu menumbuhkan keyakinan, rasa optimis yang tinggi, harapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Itu saja tugas dan kewajiban utama kita. Gak perlu memikirkan apa yang akan terjadi nanti di depan. Semua itu sudah ada dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintah menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan terlalu bersandar kepada rasa takut, tapi jangan juga terlalu bersandar kepada harapan yang tinggi. Kita hidup harus seimbang, bainal khauf war raja, antara rasa takut dari azab Allah dan harapan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatubu, dan agar mereka bertaubat. Ya. Inna Allah ladu fadlin adhimin ala nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang sangat banyak sekali kepada manusia. Bini'amihil kathirah. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Walakin aktharun nasi la yashkurun. Namun kebanyakan manusia itu dalam keadaan tidak bersyukur. Tidak mensyukuri fadlallah alaihim. Karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka sekecil apapun nikmat, ya, mesti kita tahu, kita hormati, ya, kita terima, karena itu akan membuat kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupakan nikmat, sekecil apapun itu. Kalau kita melupakan nikmat, maka akan membuat kita tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Nah, ayat yang ke-204. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله, dan berperanglah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. واعلموا, dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Disebutkan dalam tafsirannya, qala wa qatilu ayyuhal muslimun. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau segenap kaum muslimin tanpa terkecuali. Ya ayyuhal muslimun. Wahai segenap kaum muslimin. Qatilu, berperanglah kalian. Perangi siapa? Al-kuffara, orang-orang kafir. Linusrati dinillah, dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah padam semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah padam kebencian ya yang ada dalam diri kita kepada orang-orang kafir ya. Maka perangi oleh kalian wahai kaum muslimin orang-orang kafir linusrati dinillah. Tujuannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sami'un liaqwalikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar ucapan-ucapan kalian. Alimun biniyatikum wa a'malikum, dan maha tahu tentang niat-niat kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, luruskan niat perang yang kita tegakkan melawan orang-orang kafir dalam rangka membela Allah, ya, betul-betul karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Dan bukan dalam rangka yang lainnya, tapi murni tulus dalam rangka menegakkan kalimat Allah, tauhid la ilaha illallah. Ayat yang ke-245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya sehingga berlipat-lipat banyaknya. Wallah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menahan dan membentangkan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Tafsirannya, qala man dzalladzi yunfiqu fi sabilillah infaqan hasanan ihtisaban li ajrin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa siapa yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah, ini yang dimaksud dengan yuqridullah qardan, meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman, artinya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, infaqan hasanan, infak yang baik, ihtisaban lil ajri, dalam rangka mendapatkan atau mengejar pahala. Fayudhaifuhu lahu adhafan katsiratan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. La tuhsa minas thawabi wa husnil jaza, yang tidak terhingga dari pahala dan balasan. Wallah yaqbidu wa yabsutu, Allah Subhanahu wa taala menahan dan membentangkan sesuatu. Fa anfiqu wa la tubalu, maka infakkanlah harta-harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la tubalu, dan jangan pernah memperdulikannya. Dalam artian tidak perlu asa-asa, jangan kagok kalau mau infak, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. La tubalu, jangan banyak perhitungan. Ya. Jangan banyak perhitungan, jangan dihitung-hitung untung ruginya. Kalau mau kalian berinfak, maka berinfaklah. Fa anfiqu wa la tubalu, fa innahu huwar razzaq, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rezeki. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rezeki. Apapun yang kita miliki pada dasarnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi saja. Ya. Qala yudhayyiqu 'ala may yasha min ibadihi fir rizqi. Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hambanya dalam hal rezeki. Wa yuwassi'uhu 'ala al-akharin, dan sebaliknya Allah akan melapangkan siapa saja dari kalangan hamba-hambanya dalam hal rezeki. Ada yang disempitkan rezekinya, ada yang dilapangkan rezekinya, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mau berinfak, jangan sampai punya perasaan khawatir harta kita habis. Ingat, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berinfak, bahasa kasarnya itu jangan pikir-pikir, ya, sok infak. Urusan ke depan, urusan belakangan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Ya. Allah yang mengatur, Allah yang menahan, Allah yang membentangkan. Itu artinya Allah menyempitkan, ya, rezeki dari kalangan hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki sebagian hamba hambanya yang dikehendakinya. Jadi kita enggak perlu hasad, tidak perlu dengki soal apa rezeki. Kalau ada saudara kita yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikut bergembira, kita ikut berbahagia, ya. Nah, jadi enggak perlu dengki, enggak perlu iri. Jangan sampai ketika ngelihat ada teman, masya Allah, ya, rezekinya kok diluaskan, terus curiga, wah ini dari mana nih uangnya? Ini dari mana pendapatannya? Padahal kerjanya biasa-biasa saja. Betul bahwa salah satu ya sebab seseorang mendapatkan rezeki itu adalah karena bekerja. Tapi pekerjaan itu tidak melulu menjadi satu-satunya sebab yang dengan itu seseorang mendapatkan rezeki. Ya. Ada rezeki-rezeki yang datang min haitsula yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Banyak orang yang kerjanya dari pagi sampai sore, banting tulang-tulang banting. Dari pagi sampai sore, banting tulang-tulang banting, kaki kepala-kepala di kaki, tetapi tetap saja rezekinya seret. Dan sebaliknya, ada orang yang pekerjaannya ringan saja, hanya sejam, dua jam, atau cuma tiga jam, atau bahkan setengah jam, tapi diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jangan sampai ngelihat ustaz bawa mobil, ngelihat ustaz punya motor, wah ini manhajnya ini udah berubah nih ustaz nih. Manhajnya gimana nih, sudah berubah nih, kok begini nih. Ya. Memang dalam durusulughoh itu selalu disebutkan al ustadu fakirun wa tajiru goniun. Aisyah ustad makudu fakir, kalau tajir harus kaya. Enggak adil ini. Ya. Kalau ustad itu harus fakir. Selalu kan dalam benak kita itu kalau namanya ustad itu kudu fakir, kudu miskin. Ya Allah, ini tidak adil ini. Ketika ada seorang ustad yang diberkahi, diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, curiga, wahai. Pasti ini, ada sesuatunya ini. Gak boleh begitu. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki hambanya yang dikehendakinya. Dan menyempitkan siapa saja yang dikehendakinya dalam hal apa? Rezeki. Karena ar-rizqu biyadillah. Rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita gak perlu khawatir yang namanya pendusta itu bakal kelihatan, ya kan? Yang namanya orang pengkhianat, apa segala macam, itu pasti akan kelihatan. Yang namanya enggak amanat, itu pasti akan kelihatan. Kenapa kita mesti sibuk? Curiga ini, curiga itu. Santai saja. Justru kalau kita ingin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan, karena salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, membuka rezeki ya hambanya adalah apa? Taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar yang baik baginya dalam segala permasalahan yang dihadapinya, dan Allah akan memberinya apa? Rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jangan curiga antum, ustaz. Wah, si ustaz banyak uangnya, di mana ieu? Mungkin saja ustaz ini enggak punya skill, enggak punya pekerjaan. Antum enggak tahu. Bisa aja ada seseorang yang nelpon ke ustaz, "Ustaz, tolong jualkan rumah saya." Aiku ustaz mah insyaallah payu. Atau si ustaz sibuk tah WA-an. Bener tak kejual rumah. Rumah satu dijual 200 juta, pek yang ustaz 10 juta ngagonol tah 10 juta. Bener tuh antum enggak tahu ya. Pas si ustaz pekerjaannya naon tapi eta uangna banyak we. Bisa aja seperti itu kan. Masa ustaz harus cerita-cerita, wah begini-begini, kan enggak perlu. Jadi di sini kita mesti husnuzan soal rezeki. Kepada siapapun itu, teman-teman kita, kelihatan kok santai-santai saja tapi ternyata rezekinya ngalir. Fadlullah, itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita enggak perlu curiga. Ya. Kita enggak perlu curiga. Alhamdulillah saudara kita bulan baru punya rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah pekerjaannya cuma dagang tapi subhanallah. Barokah berarti, iya kan? Barokah. Kita doakan sama-sama, jangan kemudian hasad, jangan kemudian dengki, jangan kemudian iri. Nah, bisa kieu, nah bisa kitu, dari mana eta? Nah, enggak benar yang seperti itu. Nah. Qala lahul hikmatul baligha fi dzalika. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah yang begitu sempurna dalam itu semua. Kenapa ada hambanya yang diseretkan rezekinya? Kenapa ada hambanya yang diluaskan rezekinya? Karena hikmah. Hikmah Allah yang balighah. Hikmah Allah yang sempurna. Ya, dalam hal ini. Dan mungkin saja kita tidak tahu. Ya, Kita mungkin saat ini diseretkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis, jangan kemudian buruk sangka kepada Allah. Alhamdulillah meskipun kita seret rezeki tapi masih bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berpikir seandainya kita diberikan kekayaan seperti si Pulan, mungkin kita enggak seperti ini. Kan begitu? Nah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap suatu nikmat sekecil apapun itu, maka akan terus ditambahkan nikmat itu. Mungkin persoalannya kita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin. Sehingga banyak nikmat itu yang lewat begitu saja. Hari ini dapat 200.000, nah hari besok 10.000 gente. Mungkin kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba syukuri terus segala sesuatu yang hadir ya dalam hidup kita berupa kebaikan, nikmat. Syukuri terus. Semoga dengan itu kita tetap berada di atas nikmat tersebut dan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi wahdahu turja'una ba'dal maut. Tarji'una ba'dal maut fayujazikum ala a'malikum, dan hanya kepadanya. Tarji'una ba'dal maut, kalian akan kembali setelah kalian mati. Fayujazikum ala a'malikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas amalan-amalan kalian. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Jadi kita enggak perlu sibuk, ya kan? Sok fokus sekarang memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan selalu menilai, mengkritik, mengini, ini orang lain, ya, membongkar aib-aib orang lain. Mending kita sibuk dengan kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah. Berikutnya ayat yang ke-246. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu lin nabiyyin lahum ib'ats lana malika nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alayhimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bizzalimin. Tidakkah engkau perhatikan para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh dari kalangan Bani Israel, mimba di Musa, setelah zamannya Musa, ketika mereka berkata kepada salah seorang nabinya, utus, datangkan untuk kami seorang raja, di mana kami akan berperang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang nabinya berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Aku khawatir jika diwajibkan kepada kalian berperang, nanti kalian malah tidak berangkat perang. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka menjawab, bagaimana pula kami tidak berperang di jalan Allah sementara kami telah diusir dari negeri-negeri kami, demikian juga anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, dan memang ketika peperangan itu diwajibkan kepada mereka, maka mereka pun berpaling. Illa qalila minhum, hanya sedikit saja dari kalangan mereka yang tetap. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. Di ayat yang ke-246 ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana kekonyolan Bani Israel. Ya. Mereka meminta kepada nabinya untuk diberi seorang apa? Raja yang memimpin mereka untuk berperang. Ya. Kemudian nabinya menyangsikan kata-kata mereka. Bisa jadi nanti kalau sudah diwajibkan perang, kalian malah tidak berangkat perang. Dan nyatanya memang seperti itu. Ketika diwajibkan perang, mereka malah berpaling. Hanya sedikit saja yang ikut perang pada saat itu. Tafsiran dari ayat ini, qala alam ta'lam ayyuhar rasul qissatal asyraf wal wujaha min bani Israel min ba'di zamani Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini berfirman kepada Rasulnya dan Nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ta'lam ayyuhar Rasul, tidakkah engkau tahu wahai Rasul? Ini sebagai pelajaran bagi beliau dan juga bagi kita tentunya sebagai umatnya. Tidakkah engkau tahu wahai Rasul tentang kisah tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar dari kalangan Bani Israel setelah zaman Musa? Hina talabu min nabiyihim an yuwalli alaihim malika. Ketika mereka meminta kepada nabinya agar ada seorang raja yang memimpin mereka. Yajtami'una tahta qiyadatihi. Mereka bisa berkumpul di bawah kepemimpinannya. Wa yuqatiluna a'da'ahum fi sabilillah. Dan mereka dapat memerangi musuh-musuhnya di jalan Allah bersama raja itu. Qala lahum nabiyyuhum. Kemudian nabi mereka berkata kepada mereka, menyangsikan, halil amru kama atawaqqa'uhu in furidu 'alaihim 'alaikumul qital fi sabilillah annakum la tuqatiluna. Bisa jadi ketika diwajibkan perang kepada kalian, perang di jalan Allah, justru kalian tidak mau berperang. Fa inni atawaqqa'u jumbakum jubnakum wa firarakum minal qital. Aku menyaksikan pada saatnya nanti justru kalian menjadi penakut dan lari dari peperangan. Qalu, kemudian Bani Israel menjawab, mustankirina tawaqqu'u nabiyyihim. Mereka mengingkari apa yang disangsikan oleh nabinya. Kata mereka, wa ayyumani in yamna'una 'anil qitali fi sabilillah. Apa yang mencegah kami untuk berperang di jalan Allah? Wa qad akhrajana 'aduwwuna min diyarina wa ab'adana 'an auladina bil qatl wal asr. Sementara musuh-musuh kami sudah mengusir kami dari tempat tinggal kami dan telah menjauhkan kami dari anak-anak kami. Mereka membunuh, menawan dan lain sebagainya. Bani Israel seperti yakin ya, bahwa mereka memiliki kesiapan untuk berperang. Falamma faradallahu alaihimul qital ma'al malik alladhi ayyanahu lahum jabunu wa farru 'anil qital illa qalilan minhum thabatu bifadlillah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perang kepada mereka dengan raja yang mereka inginkan itu, justru mereka menampakkan rasa takutnya dan mereka lari dari peperangan. Kecuali hanya sedikit saja yang tetap kokoh ya, dengan karunia Allah. Wallah alimum bizzalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, kata Allah, Allah itu alimum bizzalimin, maha tahu keadaan orang-orang yang zalim, annakisina uhudahum, yang melanggar janjinya. Sudah sering sekali Bani Israel melanggar janji. Di ayat-ayat yang sebelumnya, di awal-awal, sudah lewat pembahasannya. Dan kali ini juga Allah buktikan bagaimana ingkar janjinya Bani Israel. Katanya mereka mau berperang, mereka minta seorang raja, sudah didatangkan ke tengah-tengah mereka seorang raja. Ketika saat berperang itu datang, mereka malah takut. Nah, ini sebagai pelajaran ibroh bagi kita agar jangan sampai kita meniru gaya hidup Bani Israel yang hanya banyak omongnya saja, tong kosong nyari bunyinya. Ya, ngomongnya besar tapi realnya, ya, faktanya, kenyataannya, buktinya nol. Nah, apalagi di zaman sekarang, kadang-kadang orang itu lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Ya, karena sudah terlalu banyak kebohongan-kebohongan dalam setiap kata-kata. Sehingga orang justru lebih percaya kepada aksi, ya, kepada perbuatan. Maka dalam hal ini kita harus lebih bisa meyakinkan orang lain itu dengan perbuatan, dengan amal. Jangan cuma dengan apa? Kata-kata. Ya. Terlalu banyak orang yang bisa mengemas kata-katanya dengan baik. indah, menawan. Wah, ngegombal kalau bahasa ininya, ya kan? Luar biasa, ya urusan ngegombal masih eta, masya Allah, ya. Wah, tapi nol besar. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ini termasuk salah satu gaya hidup Bani Israel. Ya. Banyak ngomong tapi nggak ada bukti. Kita pingin bukti. Ya, kita pengen bukti realnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hal itu. Mana amalnya? Ya, mana buktinya? Jangan cuma bicara. Kaburomaktan ingdallah antaqulu mala taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Jadi yang diharapkan oleh Allah itu bukan kata-kata. Bukan hanya sekedar ucapan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala harapkan adalah fi'l, amal, perbuatan. Berikutnya ayat yang ke-247. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum. Nabi mereka, Nabi Bani Israel berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja kalian. Karena mereka minta raja, ya kan? Mereka minta raja. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa raja mereka? Talut. Setelah Talut datang ke tengah-tengah mereka, apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana bisa Talut ini menjadi raja kita? Raja kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sementara kami lebih pas, lebih cocok untuk memegang kekuasaan daripada dia. Dia itu tidak diberi keluasan harta. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan Talut untuk kalian. Allah tambahkan kekuatan pada diri Talut dalam hal ilmu dan dalam hal tubuh, jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan kekuasaannya, kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, alimun dan maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, wa qala lahum nabiyuhum. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menceritakan tentang orang-orang Bani Israel. Qala lahum nabiyuhum, nabi mereka, nabi Bani Israel berkata kepada mereka, innallaha qad arsala ilaikum taluta malikan ijabatan li talabikum. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai seorang raja dalam rangka memenuhi permintaan kalian wahai Bani Israel. Yaqudukum likitali aduwikum kama talabtum. Raja Talut ini akan memimpin kalian untuk memerangi musuh-musuh kalian sebagaimana yang kalian minta. Qala kubara Bani Israel. Namun di ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jawaban Bani Israel. Apa kata jawaban, apa jawaban Bani Israel dalam hal ini para pembesar-pembesarnya? Kaifa yakunu Talut malikan alaina wa huwa la yastahiqqu dhalik. Bagaimana bisa Talut menjadi raja kami sementara dia enggak pas, enggak berhak untuk itu. Kenapa? Li'annahu laysa min sibtil muluk. Karena Talut itu bukanlah ya, cucu raja, bukan keturunan raja Talut ini. Wala min baitin nubuwah. Tidak juga keturunan nabi. Walam yu'ta kathratun fil amwal. Dia juga tidak punya harta yang banyak. Yasta'inu biha fi mulkihi, yang bisa membantu kerajaannya nanti. Farahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kamilah yang lebih berhak ya, dengan kerajaan itu daripadanya. Li'annana min sibtil muluk, karena kami ini keturunan raja-raja, wa min baitin nubuwah, dan keturunan para nabi. Lihat bagaimana ya ketidakpuasan Bani Israel. Mereka meminta sesuatu, sudah dipenuhi, tapi masih saja tidak merasa apa? Puas. Masih saja tidak merasa puas. Nah, mencari-cari alasan. Qala lahum nabiyuhum, kemudian di ayat itu Allah jelaskan perkataan nabi mereka kepada mereka dalam rangka meyakinkan, innallaha ikhtarahu 'alaikum. Sesungguhnya Allah itu telah memilih Thalut menjadi raja kalian. Wa huwa subhanahu a'lamu bi umuri ibadihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tahu urusan-urusan hambanya. Wa zadahu sa'atan fil ilmi wa quwwatan fil jismi liyujahidal adu. Allah bahkan memberikan keluasan ilmu pada Thalut dan kekuatan jism, kekuatan jasad, kekuatan tubuh pada Thalut liyujahidal adu, untuk dapat memerangi siapa? Musuh. Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa salah satu kriteria pemimpin negara itu adalah sa'atul ilmi. Luas keilmuannya, punya pengetahuan, berpendidikan, dan memiliki fisik yang kuat. Ya, memiliki fisik yang kuat. Ini salah satu kriteria pemimpin negara, ya. Salah satu kriteria raja, pemerintah itu ini. Ilmunya luas, punya wawasan yang cukup, dan fisiknya juga bagus, ya, menopang. Nah, Nabi Bani Israel ya, meyakinkan kepada Bani Israel bahwa raja yang dikirim oleh Allah ini bukan raja yang biasa. Thalut ini telah diberi tambahan ilmu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan jism, yang dengan itu dia bisa menjadi raja, memimpin kalian, mengatur semua urusan-urusan kalian. Nah, wallah malikul mulk. Namun Allah Subhanahu wa taala malikul mulk, maha raja. Ya. Yu'ti mulkahu may yasha. Allah akan berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wallah wasi'ul fadli wal ata. Alimun bihaqaiqil umur, la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah maha luas karunianya, maha luas pemberiannya, maha tahu tentang haqaiqil umur, segala urusan, ya. La yakhfa 'alaihi syai'un. Enggak ada sesuatu pun yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang dipilihkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jika kita diberi sesuatu, ya, itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Nah, pilihan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena itu kalau kita dihadapkan kepada dua persoalan, dua masalah yang kita masih bimbang, maka kita diperintahkan untuk melakukan sholat apa? Istikharah. Meminta pilihan yang terbaik, dan apapun nanti pilihannya, maka itulah yang terbaik. Asalkan kita sudah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami kita, istri kita, itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan itulah yang terbaik, patut untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan. Ya kan? Punya satu istri, mudah-mudahan nambah jadi dua dan berikutnya. Asalkan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.